Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ahibati fillah, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Raudhatul Uqala karya Hafidh Muhammad Ibn Hibban Al-Busti rahimahullah, masih dalam bab Az-Zajr anit tajassus wa su'id dhan, arangan dari tajassus dan su'ud dhan. Qala Abu Hatim, at-tajassusu min syu'abin nifaq. Tajassus merupakan cabang dari cabang-cabang kemunafikan. Jadi kalau orang sadar itu ada pada dirinya, hendaklah dia bersegera membenahi diri, karena berarti dalam dirinya ada bibit dan cabang kemunafikan. Wal'iyadzubillah. Kama anna husnul dhanni min syu'abil iman. Sebaliknya, husnul dhan kepada saudaramu pertanda kalau itu cabang dari cabang-cabang iman. Cabang iman ketika itu ada padamu, ya akan semakin bertambah imanmu dengannya, kuat dan bertambah, dan itu sendiri termasuk iman. Sebagaimana yang ulama sebutkan, al-iman yazid wa yanqus, iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'at, bertambah karena ketaatan. Wa yanqus bil ma'asi, dan berkurang karena kemaksiatan. Bertambah karena ketaatan, dan ketaatan itu sendiri iman. Maka demikian, bertambah imanmu dengan kamu selalu menjaga husnudzan kepada saudaramu. Wal'aqil yuhsinudzanna biikhwanih. Dan itu juga kata Ibnu Hibban sifat uqala, selalu berbaik sangka kepada saudaranya. Wisterih, dan dengan itu dia akan lapang dadanya, akan nyaman hidupnya, tenang, enggak mikiri orang. Sudah orang dalam dugaan terbaik pada dirinya, sehingga gak ada kecurigaannya, gak ada gelisahnya, gak ada sumpeknya. Bagi dirinya sendiri nyaman ketika orang itu husnudzon kepada saudaranya. Wayanfaridu bighumumihi wa ahzanihi. Dan sifat uqala juga, sifat orang yang berakal, yanfarid, dia berusaha sekuat tenaganya untuk menyendiri. Dia telan sendiri kesedihan dan kegelisahannya. Ini orang hidup pasti ada ghumum wa humum wa ahzan. Apa saja sesuatu yang membuat kamu gelisah, sumpek, stres, pikiran, sedih, hawas, mangkel, dan sejenisnya. Itu orang gak akan lepas dari itu. Cuman bedanya, kalau dia orang yang berakal, itu dia telan sendiri, yanfarid, menyendiri. Dia tidak ingin mengajak orang lain terlibat dalam kesedihannya. Dia enggak ingin orang lain, saudaranya, turut serta dalam kesumpekannya. Sehingga dia cerita, dia istilah orang curhat. Bagaimana ini anak begini, fulan begini, begitu. Anunya aku begini, begitu. Karena dia gelisah, karena dia sumpek, sempit dadanya, enggak tahan untuk kemudian itu dia ceritakan ke orang lain. Hadza muhu aqil. Bukan sifat orang berakal. Sifat orang berakal dia telan sendirian, sekuat dia, semampu dia akan berusaha semampunya bagaimana kesedihan dan kegelisahan itu tidak dia libatkan orang lain di dalamnya. Kalau kesenangan dia bagi. Kalau itu hal-hal yang menyenangkan, orang lain akan ikut senang, ikut gembira, akan dia bagikan. Dia sampaikan ke yang lain begini, begitu. Tapi kesedihan, kegelisahan, dia telan sendiri. Orang menganggapnya fulan alal khair, fulan alal afiyah. Orang enggak tahu dalemannya. Padahal dia menghadapi masalah besar, menghadapi memikul beban berat, problem dalam hidupnya, entah itu dalam keluarga, entah itu dalam kerjaan, entah itu dalam yakni segala aspek kehidupannya. Intinya orang yang berakal tidak ingin melibatkan saudaranya dalam kegelisahannya. Dan itu akhlak para anbiya alaihimussalam. Seperti yang Allah sebutkan tentang nabinya Ya'qub alaihissalam. Qala innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku hanya mengeluhkan kesedihanku. Bath itu kesumpekan yang mentok sudah. Klimaks, puncak dari sesuatu yang menyedihkan dan buat kamu sumpek itu bath, bathi wa huzni, hanya kepada Allah beliau keluhkan itu semua. Karena beliau tahu anaknya Yusuf hidup, cuman di mana dan bagaimana kabarnya enggak tahu. Apa enggak gelisah orang tua? Yang jadi orang tua tentu akan paham. Bagaimana kamu tahu anakmu itu ada? Ya, kalau tahu berita dia mati selesai sudah. Enggak, ini tahu hidup. Cuman enggak paham di mana dan bagaimana kondisinya, kabarnya seperti apa. Siapa yang enggak gelisah orang tua? Ala kulli hal tadi yanfarid. Dia menyendiri dalam kesedihannya, dalam ini. Dan itu sifat uqala. Semakin dia mampu menelan itu sendiri, ya semakin sempurna akalnya. Dan semakin dia enggak tahan, sedikit-sedikit curhat, sedikit-sedikit cerita, sedikit-sedikit dia laporkan ke teman-temannya segala problem yang dihadapi, menunjukkan semakin kurang akalnya. Nasallallahu taufik. Kama annal jahil yusi'udzanna bi ikhwani. Jahil akan selalu berburuk sangka kepada saudaranya. Wala yufakiru fi jinayatihi wa asjanihi. Dan si jahil ini enggak berpikir, enggak mau tahu tentang kesalahan dia, kekurangan dia apa, hal-hal yang semestinya lebih pantas untuk dia sibukkan diri dengannya, perkara-perkara yang itu hajat pribadinya, yang lebih pantas dia sibukkan diri untuk itu. Tapi enggak, dia cuek dengan semua itu, dia lupakan itu semua, enggak berpikir, enggak mementingkan, yang dia pentingkan orang lain. Artinya membahas dan membicarakan orang lain, fulan, alan, za'ton, sultan, fulan, alan, fulan begini, fulan begitu, ish akhbar, kondisinya bagaimana, ini beritanya seperti apa. Ada jahil, sifat orang jahil. Qala wa laqad ahsana alladhi yaqul ma yastarihul musii'u dhannan min tuli ghammin wa ma yurih. Orang yang suudzon enggak akan pernah tenang. Jiwanya enggak akan pernah tenang, selalu gelisah. Selalu dihantui dengan prasangka buruk kepada saudaranya. Min tuli gham dan kegelisahan yang berkepanjangan. Wa qalla wajhun yadhiku illa wadunahu madhhabun fasihu, dan setiap wajah yang sempit kecuali di sana ada keluasan. Artinya begini, orang lebih memilih untuk sesuatu yang itu membuat dia sempit hidupnya, sumpek, dadanya seperti tertekan. Padahal ada cara yang mudah baginya untuk melapangkan dadanya. Dalam hal ini perkara tajasus, perkara suudon kan membuat kamu sumpek, membuat orang akan sedih. Kalau kamu tinggalkan itu, dan itu gak berat, bukan suatu yang berat, untuk tidak tajasus, untuk tidak suudzon, akan lapang dadamu. Man khaffafallahu anhu habbat min kulli wajhin ilaihi rihu. Kalau Allah ringankan baginya semua itu, ya angin akan bertiup dengan mudah kepadanya. Kemudahan-kemudahan tadi. Wal jismu haitsu istaqarra hadin war ruhu jawalatun tasihu. Jasad di mana dia diam, berhenti, ya di situ dia akan tenang. Sementara ruh mungkin saja berkelana ke sana kemari. Artinya mungkin saja orang jasadnya di sini, tapi masya Allah ruhnya, ini jiwanya, membahas kesana kemari, fulan, alan, sana, itu, sibuk membicarakan orang lain, dan dia akan capek. Kama tuzbahul ardu min baniha kullun kullu baniha laha dhabihu, dan bumi akan menyembelih orang-orangnya. Artinya sekian banyak korban, sekian banyak orang menjadi korban karenanya, karena suudonnya, karena tajasusnya. Lan yahlikal mar'u min samah wa qallama yuflihu syahihu. Intinya dia katakan orang enggak akan binasa kalau karena kedermawanannya, karena akhlak mulianya, karena pemurahnya, karena pemaafnya, karena akhlak-akhlak karim padanya, enggak akan dia merugi. Kamu enggak akan rugi, enggak akan sengsara dengan akhlak mulia. Sebaliknya asyahi, jarang yang bisa selamat. Orang yang gak mau melepas haknya, gak mau ngalah, harus menang, harus dapat semua yang dia inginkan, tidak boleh tidak, tidak mau tahu, gak akan selamat orang yang seperti itu. Ada saja kejelekan dan musibah yang menghampirinya, dan orang enggak senang dengan yang semacam itu. Qala Abu Hatim su'udzani ala dorben. Kata Abu Hatim, su'udzon ada dua macam. Manhiyun bihukmin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dilarang oleh Rasulullah sallam. Wadzurbul akhir mustahab. Yang kedua disenangi. Fa amal ladinuhi, adapun yang dilarang, fahuwa isti'malu su'idzan bil muslimina kafa ala ma taqaddama dzikruna lahu. Yang pertama, ya su'udzon kepada keumuman kaum muslimin tanpa sebab, tanpa alasan. Dan itu telah lalu penjelasannya tadi. Wa amal ladzi yustahabbu min su'idzon, adapun su'udzon yang disenangi, ini mustahab, boleh bahkan, fahuwa liman bainahu wa bainahu adawatun au syahna fid din au dunia. Bagi orang yang ada permusuhan, kebencian antara dia dengan orang itu, baik dalam urusan agamanya atau dunianya. Ya khafu ala nafsihi makrah, ketika dikhawatirkan dia takut kalau-kalau tertimpa kejelekan dari orang itu. Fahina idin yalzamuhu su'udzan bimaka idihi wa makri. Di situ dia bersu'udzan, ini waspada agar tidak terkena makarnya, agar tidak terkena tipu dayanya. Karena kamu tahu orang ini jahat sama kamu, ada permusuhan, entah itu dengan kata-kata atau yang semisalnya. Intinya kewaspadaan, jangan kamu lengah dan polosan begitu, kamu akan dihancurkan dalam keadaan lalai. Li'alla yusadifahu ala ghirah bimukrohin fayuhlikah, agar tidak tertimpa hal yang buruk dalam keadaan dia lalai, karena enggak siap, enggak waspada. Alhamdulillah, seperti yang telah lalu di mukaddimah, bahwa itu ketika ada qarinatul fasad, ada qarinatus su, ada qarina-qarina kerusakan atau kejelekan yang kamu dapati. Wa illa hukum asalnya kamu tidak perlu su'udzon kepada orang. Qala wa fi dzalika ansyadanil abrosh wa husnul dhanni yahsunu fi umur wa yakmunu fi awaqibihi nadama. Husnul dhon itu baik dalam segala perkara, dan orang enggak akan menyesal dengan husnul dhon. Karena husnul dhon kamu enggak akan menyesal. Wa su'ud dhanni yasmuju fi wujuh wa fihi min samajatihi hazama. Adapun su'udzon itu jelek pada beberapa orang, wa fihi min samajatihi hazama, tapi terkadang al-hazm itu ketegasan seseorang, kewaspadaan seseorang, dengan kamu bersu'udzon. Kadang diperlukan itu su'udzon tadi ketika memang orang itu didapati ada korina kejahatannya, supaya kamu enggak kena makarnya, kamu waspada terhadapnya. Qala wa ansyadani Muhammad bin Ishaq al-Wasiti ma yanbaghi li akhi lubbin wa tajriba an yatruka ad-dahra su'udzonni bin nas hatta yakuna qariban fi tabaudihi ghibban wa yadfa'u durral hirsi bil ya'si. Ma yang bagi li akhi lubbi wa tajriba, bagi orang yang berakal dan berpengalaman dalam hidupnya, ya jangan secara mutlak dia tidak suudzon kepada orang. Menguatkan yang tadi, intinya sebagian orang patut disuudzoni. Tadi kalau ada korina tanda ke sana, hatta yakuna qariban fi tabaudihi, agar kamu itu waspada, walaupun jauh terasa seperti dekat, tahu gerak-geriknya, ngerti apa yang mungkin direncanakan oleh musuhnya, makar di budaya. Wa yadfa'u dhurral hirsi bil ya'si, dan dengan itu ambisi lawannya untuk menghancurkan dia, untuk merugikan dia, bisa tertepis dengan keputusasaan. Lawannya putus asa, gak bisa ini orang dicelakai, gak bisa di ini, karena kamunya waspada, karena kamunya memperhitungkan segala sesuatunya. Qala haddathana Muhammad ibnul Mundir, qala haddathana Ibrahim ibn Hani, qala haddathana ibn Abi Maryam, qala amba'ana Layth an Khalid ibn Yazid an Shu'ib ibn Abi Hilal an Zaid ibn Aslam an Busur ibn Sa'id an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala maktubun fit Taurat, tertulis di Taurat, man nahar nuhir, barang siapa yang menyembelih dan mencelakai orang, nuhir, dia akan disembelih, dia akan dicelakai juga. Dan jazak min jinsil amal, telah lalu kemarin, kama tadi nutudan, bagaimana kamu perlakukan orang, seperti itu orang akan melakukan kamu. Man naharo nuhir, siapa yang menyembelih akan disembelih. Wa man hafara hufrata su li sahibi waqa fiha, begitu pula barang siapa yang menggali lubang agar orang masuk terjebak di dalamnya, dia sendiri yang akan masuk lubang itu, dia sendiri akan terpleset dan akan masuk di lubang yang sama. Qala Abu Hatim, fal wajib 'alal 'aqil mubayanatul awam fil akhlaqi wal af'al, maka kewajiban orang yang berakal ya harus beda antara dia dengan awam. Dia punya ilmu, dia yang Allah beri keutamaan, dijaga akhlaknya, ya gak boleh sama dengan keumuman orang. Akhlak mereka, perbuatan, jangan sama. Jangan sampai kamu dianggap seperti mereka, sama orang awam ini, tutur katanya begitu, perbuatannya, tindak tanduknya pun begitu. Orang gak bisa bedakan kamu ini orang yang ngerti ilmu, pernah mendengar ilmu, atau awam jahil, gak ada beda. Gak boleh. Kewajiban orang yang berakal harus membedakan diri. Biluzumi tarkit tajassus ala uyubin nas, hal itu antara lain yang mencolok perbedaan dengan awam, dengan tidak bertajassus terhadap aib orang. Karena yaitu biasa dilakukan awam, gak peduli itu aib, itu rahasia, mereka bongkar-bongkar, mereka korek-korek, mereka sebarluaskan. Orang yang berakal gak ingin sama seperti itu, rendah. Itu akhlak yang rendah. Li'anna man ba'atha an maknuni ghairih buhitha an maknuni nafsih, orang yang mencari-cari, bongkar aib yang tersembunyi pada orang, ya akan dibongkar juga aib-aib dia yang tersembunyi. Balasannya akan setimpal. Itu semula aib tersembunyi, orang gak ada tahu. Kamu yang bongkar-bongkar dan kamu sebarkan. Maka aibmu yang tersembunyi, kamu usahakan untuk itu tersembunyi, akan terbongkar, akan diketahui oleh orang, kalau saja manusia mau menyadarinya. Warubbama tamma maknunuhu ala ma ba'dha min maknuni ghairi. Bahkan terkadang dan tidak jarang, yang tersembunyi dari aib dia akan lebih banyak, lebih besar dari yang dia bongkar dari aib orang. Dia akan lebih malu dari orang itu nantinya. Aib dirimu sendiri ternyata lebih besar, lebih parah, lebih memalukan. Wa kaifa yustahsanu bi muslim thalbu muslimin bi syai alladhi huwa fi. Bagaimana seorang muslim itu, bagaimana dianggap baik pada seorang muslim dia mencela orang lain dengan sesuatu yang dia sendiri ada di situ, dengan sesuatu itu yang dia cela pada orang itu ada pada dirinya sendiri. Kaifa yustahsan, bagaimana itu dianggap baik? Orang yang berakal akan risih melihatnya. Kif, kamu dengan tenangnya, dengan santainya, atau dengan bangganya menyebutkan aib-aib itu pada orang, sementara itu aib yang kamu bicarakan ada pada dirimu sendiri. Kamu gak berkaca, gak mau bercermin. Makanya disebutkan dari Ibni Mas'ud, juga diriwayatkan dari Abu Hurairah, yubsir ahadukum al-qadhat fi aini akhi wayansal jidhl, atau diriwayat wayansa al-jidha' bil-ain fi aini nafsi. Bagaimana salah seorang dari kalian bisa melihat al-qadhat? Qadhat itu kotoran kecil, apa ya, mungkin semacam debu, atau biasanya kalau kamu mau minum di gelas kamu ada seperti debu kecil terapung di atas permukaan air, kecil, tipis, dan mungkin kalau dipegang gak terasa. Kalau kerikil kecil kan masih terasa. Ini saking tipisnya, saking kecilnya, gak bisa dipegang. Kelihatan memang. Nah, itu dia lihat qadhat itu tadi. Dia lihat ada pada mata saudaranya. Fulan di matanya ada qadhat, ada debu ini. Sementara dia lupakan jidhl atau jidha'. Kata Abu Ubaid, al-jidhl, kayu besar yang tinggi, ada di depan matanya. Dia lupa, gak kelihatan. Ini mungkin serupa dengan pepatah kita, semut di tengah lautan dia jelas kelihatan, gajah di pelupuk matanya tidak kelihatan. Itu semut di tengah lautan, sana di tengah lautan saudaranya, di mata saudaranya dia kelihatan. Semut yang sekecil itu. Sementara ini kayu besar, tinggi, di depan matanya dia gak ngelihat. Bagaimana yang semacam itu akan dianggap baik pada seorang muslim? Kata Amr ibn al-As, ajibtu minar rajul yafirru minal qadar wa huwa muwaqi'uh. Aku heran, aneh pada orang yang berusaha lari dari takdir padahal dia enggak akan bisa lari, pasti kena. Bagaimana dia mau berusaha menghindar? Wa yaral qadha fi aini akhi wa yada'ul jidha fi aini. Dia melihat debu tadi di mata saudaranya, dia enggak lihat itu kayu besar ada di depan matanya. Wa yukhrijud dhighna min nafsi akhi wa yada'ud dhighna fi nafsi. Aku heran melihat orang berusaha mengeluarkan kebencian, permusuhan dari hati saudaranya, sementara itu dia biarkan pada dirinya sendiri. Ini kalau seluruh nasihati orang, Allahumma barik, gak boleh kebencian ini, permusuhan, gak boleh hasad, gak boleh ini, oh, pada dirinya sendiri penuh itu ada, full. Dengan entengnya kalau nasihati orang, gak boleh, jelek kamu, begini kamu itu, begini, begitu. Lu pada dirimu sendiri. Kata Amr bin As, ajibtu. Aku heran melihat orang seperti itu. Wa ma wada'tu sirri 'inda ahadin falumtuhu 'ala ifsha'ihi. Dan aku, kata Amr bin As, kalau sudah menyampaikan suatu rahasia kepada seseorang, ini sesuatu yang sir, malu kalau diketahui orang lain, ini kebetulan teman dekatnya atau orang yang dia percaya semula, disampaikan ini itu, kemudian ternyata ini yang disampaikan rahasia padanya membocorkan, dia buka ke sana kemari, dia sebarkan, maka orang seperti itu enggak aku cela, kata Amr bin As. Aku enggak mau mencelanya. Wa kaifa alumuhu wa qad dhiktu bihi dar'an. Bagaimana aku mau mencela dia? Dadaku sempit kepadanya. Artinya ketika orang mencela berarti kan memarahi. Berarti kan dia harus ketemu. Harus tatap muka. Kemudian akan kamu sampaikan mungkin peringatan atau semacam itu. Kevente, gimana kamu ini? Ini rahasia dari awal aku sampaikan padamu. Tega-teganya kamu menyebarluaskan, kamu bocorkan, begini, begini. Intinya kan pasti kamu ketemu sama dia untuk menyampaikan semua itu. Lah kata Amr bin As, bagaimana aku mau ketemu, mau memarahi dia, ngelihat mukanya sudah nek. Sudah enggak bisa aku. Makanya kata Amr bin As, kalau ada orang membocorkan rahasia yang pernah aku sampaikan padanya, aku enggak akan cela. Sudah biarkan sudah. Intinya beliau sudah tahu kapasitas orang itu. Cukup bagi beliau tahu kualitas orang itu. Enggak akan dicela oleh Amr bin As. Ya sudah, selesai. Karena kalau tadi kalau mau memarahi dia, mau mengingatkan, berarti kamu harus ketemu. Sementara kamu mengingat-ingat apa yang dia lakukan, apa yang dia pernah ini, dhiktu bihi dhar'an, sempit dadaku, mungkin melihat wajahnya sudah enggak kuat. Ala kulli hal, itu yang sahabi Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu sebutkan. Kata Ja'far ibnu Sa'ad, ma aqallal insaf wa ma aktsaral khilaf. Betapa banyak perselisihan di kehidupan ini, dan betapa sulitnya kamu mendapati insaf, mendapati orang itu objektif, adil. Ketika kamu benar, dia akan katakan kamu benar, aku salah. Itu betapa sulitnya untuk kamu dapati, kata Ja'far ibn Sa'ad rahmatullahi alaih. Yang kebanyakan di kehidupan orang gengsi, cenderung menyalahkan orang lain, tidak mau mengakui kekeliruannya. Wal khilaf muwakkal bi kulli syai' hatta al-qada fi ra'sil quz. Dan perselisihan itu begitu pada segala sesuatu dalam kehidupan ini. Sampai-sampai itu masalah qadzat tadi, kotoran atau debu di gelas. Idza aradta an tashrabal ma' harat ila fik. Wa idza aradta an tasubba an ra'sil qus li takhruj raja'at. Subhanallah, berbeda. Dan itu hikmah dari Ja'far bin Sa'ad. Kamu ketika dapati sesuatu di minumanmu, apalah tadi misalnya, ya gak harus kotoran, mungkin kulit kacang atau apa gitu, kulit arinya yang tipis itu, ketika masuk di gelasmu atau di mangkok misalnya, itu kuah gulai atau soto, itu ada sesuatu yang gak kamu inginkan. Kalau kamu mau minumnya, ketika kamu mau minum itu kotoran, kulit atau apa tadi, subhanallah mengarah ke mulutmu. Dan bahkan dia yang pertama menghampiri mulut lepek atau mulut gelas atau mulut mangkok, yang paling dekat dengan mulutmu itu tadi, untuk masuk, padahal kamu gak menginginkannya. Itu saat kamu mau minum. Tapi sebelum, kalau kamu gak ingin minum, mumpung belum kamu minum, kamu ingin membuangnya dulu, agar kulit itu keluar, kamu tuangkan itu air atau kuah. Kan tadi dia yang pertama mendekat ke mulut gelas atau mulut mangkok, agar cepat keluar. Tapi saat kamu mau keluarkan, dia yang paling menjauh dari mulut itu. Dan begitu kenyataannya, cobaan. Kamu taruh kulit ari, kacang atau apalah di gelas. Kalau kamu minum, dia yang paling cepat menghampiri mulutmu. Tapi kalau kamu mau buang, misalnya ini gelas, ini mulut, kamu tuangkan gini, semestinya kan dia cepat ke sini supaya keluar. Enggak. Ketika kamu keluarkan, dia mundur ke sini, menjauh. Khilaf, subhanallah. Hatta masalah minuman beda. Jangankan yang lainnya. Itu kata Ja'far bin Sa'ad. Kata Imam Ja'far bin Sa'ad, hatta masalah qadzat tadi di minuman bisa beda. Logikanya kan semestinya ketika aku minum, dia yang paling cepat menghampiri mulut. Semestinya ketika aku tuangkan, dia pula yang paling cepat keluar dari gelas. Tapi kenyataannya enggak, khilaf, beda. Ketika dituangkan, dia yang paling cepat lari menjauh, supaya enggak air sampai habis, mungkin dia tetap bertahan di sana, gak mau keluar. Memang begitulah. Apalagi manusia dalam kehidupan ya gemar dan senang dengan yang namanya berselisih. Gak mau sama dengan orang, ingin beda dengan yang lain. Makanya disebutkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, idza aradta an tadhkur uyuba sahibik fadhkur uyubak, fadhkur uyubak. Kalau kamu mau sebutkan aib-aib temanmu, ya ingatlah aib dirimu sendiri. Ingatlah keburukan-keburukan yang ada pada dirimu sendiri. Makanya salaf rahimahumullah generasi terbaik umat ini, disebutkan mereka menjadi terbaik bukan hanya karena ibadahnya, bukan karena sholatnya rajin 5 waktu, rawatib, qiyamul lail, duha, bukan itu. Bukan pula karena puasanya. Kalau Ramadan jelas wajib, Senin, Kamis, ayyamul bid, dan puasa-puasa sunnah yang lain. Bukan itu. Tapi mereka menjadi umat terbaik dibanding generasi-generasi berikutnya. Fil kaffi an a'radin nas. Karena mereka orang yang paling bisa menahan lisannya dari kehormatan orang lain. Paling bisa menahan lisannya dari kehormatan orang lain. Artinya gak sibuk membicarakan orang. Aibnya fulan seperti apa, aibnya alan bagaimana. Apalagi untuk tajasus, tambah sejauh-jauhnya orang salaf. Nyari, kayak orang pengangguran aja, gak punya kesibukan. Nyari aibnya orang, bahas kekurangannya fulan apa, di mana letak aibnya. Di situ mereka menjadi orang yang terbaik, tidak sibuk mengurusi aib orang. Kehormatan orang lain selamat di mata mereka, selamat di lisan mereka. Itu yang membedakan salaf dari yang lain. Banyak kata As-Samarqandi, manusia ya subhanallah ada yang tabiatnya seperti lalat, laler itu hidupnya, azakumullah, lebih senang di tempat-tempat kotor, bau, busuk. Jadi situ hidupnya, di sampah, di tempat-tempat gitulah. Dan dia asyik di situ, gemar. Dia gemarnya di situ. Kalau sesuatu itu sudah membusuk, sudah bau, akan datang mereka hatta tanpa diundang. Dan berkembang biak juga di situ. Berkembang biaknya pun di situ. Ya begitulah manusia, ada yang seperti itu tabiatnya. Alhamdulillah. Gemarnya ke yang kotor-kotor tadi. Aib orang kan kotor, jelek. Itu yang dia kerumuni, itu yang dia datangi, itu yang dia cari, itu yang dia sibukkan dirinya. Cari ke sana kemari, kumpulkan data, melakukan ini, lakukan itu, tanya sana, tanya sini, ini itu. Laler hada, bukan manusia. Itu yang kotor-kotor itu yang kamu cari. Hal-hal yang bersih, yang mulia, yang wangi, yang suci, ya gak mau. Kalau tempat itu bersih, wangi, gak akan ada lalat. Gak akan disenangi. Dia senang sampah, bau, kotor, becek, dan pokoknya yang gak disenangi orang. Di situ tempatnya mereka. Gemarnya nyari-nyari, ngorek-ngorek, dan membongkar-bongkar aib dan kejelekan orang, persis seperti lalat. Dan di situ dia kembang biak, semangat dan giat di situ. Dalam kebaikan mungkin kamu dapati paling malesnya orang. Enggak pernah ada kesibukan dia dalam khair, enggak pernah ada jasa dia dalam kebaikan. Enggak ada saham yang pernah dia punya dalam kebaikan, pernah membantu ini, pernah melakukan itu, enggak ada semua itu. Walaupun ada kecil, tipis. Begitu itu sampah, wuh. Orang nomor satu yang paling semangat, paling giat. Nasallallahu alaihi wasallam. Disebutkan bahwa Muawiyah radhiyallahu taala anhu pernah membisikkan kepada Walid ibnu Utbah suatu masalah, dirahasiakan, dibisikkan oleh Muawiyah begini begini begini. Maka Walid menyampaikan itu kepada ayahnya, bahwa Amirul Mukminin, yakni Muawiyah sebagai khalifah, telah menyampaikan, membisikkan kepadaku beberapa rahasia begini begitu. Kata si anak, wa ma arahu yatwi yutwa anka ma basatahu ila ghairik. Dan orang sepertimu, ini bapaknya, enggak pantas aku sembunyikan, yakni aku lipat artinya aku sembunyikan sesuatu yang kepada aku saja Muawiyah bicara. Ini anaknya mau menyampaikan rahasia itu kepada si bapak Utbah. Oh, kepada aku aja bicara, masa kepada abi, kepada abang aku saja tahu rahasia itu dari Amirul Mukminin, masa abah gak tahu? Gak pantas aku mau nyampaikan rahasia itu. Tapi abahnya seorang karim, seorang yang mulia, tarbiyah dan mendidik kepada anaknya. Kata beliau, la tuhadithni bihi, jangan kamu ceritakan apa-apa padaku. Jangan kamu sampaikan rahasia Amirul Mukminin yang disampaikan padamu. Fa inna man kata masir rohu kanal khiyara ilai. Karena orang yang menyimpan rahasia temannya, kamu tahu rahasia itu, aib itu pada temanmu, maka pilihan itu ada di tanganmu. Waman afsyahu kanal khiyara alaih. Tapi kalau sudah dia sebarkan, dia buka, dia sudah tidak punya pilihan. Pilihan itu bukan di tangan dia. Artinya begini, kalau kamu menjaga, kamu enggak buka, kendali ada di kamu. Kamu mau buka atau tidak, ya kamu yang menentukan. Selama masih kamu pegang, kamu jaga. Dan gak ada jalan, gak ada celah bagi orang untuk mencela atau menyalahkan kamu. Segalanya kamu yang kendalikan. Itu kalau kamu jaga. Tapi kalau kamu sebarkan, kamu buka, kamu bocorkan ke orang lain, al-khiyar alaik. Sekarang sudah bukan di tangan kamu. Kamu gak punya pilihan. Apalagi kalau yang punya aib atau yang menyampaikan rahasia itu tahu, dia akan marahi kamu, dia akan caci maki kamu, dia akan segala macam sudah. Mungkin kalau kamu anak buah dia bisa dipecat, kalau kamu bersekutu dengan dia dalam perdagangan bisa pecah kongsi. Kamu gak bisa milih, oh jangan-jangan kita teruskan kerja sama kita. Masih. Gak bisa. Bukan pilihan kamu sekarang. Kamu sudah terlanjur membocorkan. Dia yang pegang kendali sekarang, bukan kamu. Itu yang dinasehatkan Utbah kepada anaknya Walid. Makanya jaga kalau kamu tahu rahasia temanmu. Kendali ada di tanganmu. Kamu yang pegang. Kamu masih bisa kerjasama sama dia. Hubungan kamu masih baik dengan dia. Dia menghormati kamu, kamu menghormati dia. Dan kebaikan masih ada di tangan kamu. Tapi kalau kamu bocorkan, aib itu kamu buka, ya sudah. Kamu gak bisa apa-apa. Kendali itu ada di tangan orang lain. Kamu tinggal menerima akibatnya. Makanya dinasihatkan ala ayahnya, jangan. Jangan kamu buka. Jangan kamu sampaikan kepadaku. Sehingga kamu yang kendalikan. Artinya si anak ini kan luar biasa posisinya. Dipercaya oleh khalifah Amirul Mukminin Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala an. Jaga posisi itu enggak gampang. Bisa dekat dengan khalifah. Kalau kamu bongkar, kamu buka, kamu bocorkan itu rahasia, sudah kamu enggak akan punya nilai di mata khalifah. Tarbiyah dari seorang tua, dari seorang bapak kepada anaknya. Ya bunayya, wallahi uhibbu alla tudhallila lisanak bi ahadithi sir. Wahai anakku, aku tidak ingin kamu merendahkan lisanmu, jadi hina lisan kamu karena membocorkan rahasia yang kamu tahu. Muliakan lisanmu. Jangan kamu bongkar-bongkar sesuatu yang itu tertutupi dan rahasia. Itu yang aku inginkan darimu. Walhasil esoknya Walid bin Utbah bertemu dengan Muawiyah dan dia sampaikan, kemarin aku ketemu ayah, aku ceritakan begini-begini dan ayah menasihati begini-begini. Maka kata Muawiyah menyampaikan kepada Walid, ya Walid, a'taqaka abuka min rikil khata', sungguh bapakmu telah memerdekakan kamu dari perbudakan kesalahan. Ifsa'us sir khianah. Kamu membocorkan rahasia itu khianat, wahai Walid. Ini bersyukur kamu punya bapak seperti itu maknanya. Karena orang yang membiarkan kamu membongkar rahasia itu berarti membiarkan kamu dalam perbudakan. Bahkan kamu mungkin diperbudak olehnya. Kamu sadari ataupun tidak, kamu diperbudak. Kamu saja yang enggak sadar. Padahal itu khianat. Ifsa usir khianah. Menyebarkan atau membocorkan yang rahasia, sesuatu yang awalnya tertutupi, itu khianat. Demikian juga tarbiyah dari seorang Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Makanya Hasan juga pernah menyebutkan, inna minal khiyanah antuhaditha bisirri akhika, termasuk pengkhianatan kalau kamu membicarakan ke pihak lain rahasia saudaramu. Yang semula itu tertutupi, semula itu gak ada yang tahu, cuman kamu yang tahu. Ya karena kedekatan, karena kedekatan yang sangat, kamu tahu rahasia dan istilahnya dalaman, hal-hal yang mendalam terkait saudaramu ini, urusan ininya, urusan itunya. Karena kedekatan kamu dengan dia, bahkan mungkin kamu menjadi orang kepercayaan dia, atau karena lamanya suhbah, lamanya pertemanan, ya tahu tentunya ini itu. Maka termasuk pengkhianatan, kata Hasan radhiyallahu an, kalau kemudian kamu bongkar itu ke orang lain, seringnya terjadi saat kamu berselisih dengannya. Kalau saat adem ayem gak akan terjadi apa-apa, saat mesra dan akrab gak akan itu dilakukan. Tapi begitu ada perselisihan, terjadi gesekan antara kamu dengan dia, ada khilaf, ada beda, kamu pun jadi berbeda. Yang kemarin jaga rahasia, yang kemarin menutupi itu aib, sekarang kamu bongkar-bongkar, kamu bocorkan, kamu bicara ke sana kemari. Anta khain, kamu khianat sudah kepada saudaramu dengan itu. Kamu seperti kotoran tadi di minuman tadi. Kok beda? Giliran diminum mau masuk, dibuang malah menghindar jauh. Kemarin kamu jaga, sekarang kamu bongkar. Khoin, pengkhianat yang semacam ini. Orang yang gak pantas untuk didekati dan ditemani. Dan terbukti, satu persatu orang akan dia bongkar kalau berselisih dengan dia. Akan dia buka-buka apa yang tertutupi pada orang selama ini. Aman, woy, aman selama ini yang gak ada khilaf sama dia. Masih belum berselisih, aman kamu. Tapi hati-hati begitu entah kapan itu terjadi perselisihan dengannya, habis kamu. Karim gak akan begitu. Kalaupun kamu berselisih dengannya, aman rahasia kamu di sisi dia. Dia gak akan bongkar. Kalaupun kamu berselisih sama dia, rahasia kamu aman di sisi dia. Gak akan dia buka. Tadi yang dinasehatkan Utbah ayah Walid, yang dinasehatkan Muawiyah, yang dinasehatkan Hasan bin Ali, khianat. Semua itu bentuk pengkhianatan. Dan khianat tidak ada baiknya. Bahkan kalau kamu membalas, bukan kebaikan. Yang disebutkan wala takhun man khonak, Rasulullah katakan jangan kamu khianati orang yang berkhianat padamu bahkan. Jangan kamu khianati orang yang berkhianat padamu. Sekarang kamu membalas, ini orang pernah khianat padaku. Bukan kebaikan kamu membalas pengkhianatan dengan pengkhianatan ulang dari kamu. Itu bukan kebaikan. Tidak menjadi dalih bagi kamu untuk juga berkhianat kepada dia. Nas'alullah al-afiyah wa salamah. Kelanjutannya insyaAllah untuk pertemuan depan. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin.